Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pendengar setia Radio Muslim Jogja yang berbahagia. Sebagaimana biasanya, materi pengantar adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab At-Tarhib wa Tarhib karya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimallahu taala di kitab Nikah di bab pernikahan. Maka kita masih di bab tentang masalah motivasi untuk menundukkan pandangan dan mengingatkan bahaya mata jelalatan dan bahaya berduaan dengan perempuan atau menyentuh tubuh lawan jenis. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-11 di bab ini, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Umamah radallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, la tahuddunna absarakum, hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian. Artinya, hindarilah memandang hal-hal yang tidak halal untuk dipandang. Wala tahfadhanna furujakum, dan hendaklah kalian menjaga baik-baik kemaluan kalian. Au layaksifannallahu wujuhakum, jika tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keceriaan dan bersinarnya wajah kalian. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, dan Al-Hafidz Al-Mundhiri membuka hadis ini dengan mengatakan ruya diriwayatkan yang menunjukkan dan mengisyaratkan dhaifnya sanad hadis ini. Meskipun dari sisi konten, makna atau pesan yang terkandung dalam hadis ini satu hal yang benar adanya. Bahasanya kemaksiatan itu akan menyebabkan hilangnya cahaya wajah. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan bahasanya maksiat itu akan berdampak hitamnya wajah. Ya, maksiat, semua maksiat, dan di antara bentuk maksiat adalah tidak menjaga pandangan, demikian juga tidak menjaga kemaluan. Itu menjadi sebab hilangnya baha'ul wajhi, menyebabkan hilangnya bersinarnya wajah, dan wajah pun menjadi menghitam karenanya. Kemudian di sini kita jumpai Nabi menyampaikan tundukkanlah pandangan, jagalah kemaluan. Maka kita jumpai dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk menundukkan pandangan itu diletakkan sebelum perintah untuk menjaga kemaluan. Hal ini dikarenakan keduanya adalah memiliki hubungan yang erat, yaitu hubungan sebab akibat. Terjaganya pandangan itu akan jadi sebab terjaganya kemaluan, dan tidak menjaga pandangan itu akan berdampak tidak terjaganya kemaluan. Dan yang dimaksud menjaga kemaluan itu mencakup dua hal: menjaga kemaluan dengan tidak diperlihatkan kepada orang yang tidak halal melihatnya. Ada sebagian orang yang punya penyakit psikologis, ya, suka menontonkan kemaluannya kepada lawan jenis. Itu di antara dampaknya karena dia tidak menjaga pandangan. Kemudian yang kedua adalah menjaga kemaluan dari melakukan kejahatan-kejahatan kelamin, zina, homo, dan yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-12 di bab ini dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min subahin, tidak ada satupun waktu pagi illa wa malakani yunadiyani, kecuali terdapat dua malaikat yang menyeru." Yang pertama, malaikat pertama tugasnya menyeru, "Wailun lirijali minan nisa." Ya, celakalah laki-laki karena godaan perempuan. Wailun linnisa'i. Kemudian malaikat yang kedua itu bertugas untuk mengucapkan wailun linnisa'i minar rijal, celakalah para perempuan karena godaan laki-laki. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan Al-Hakim, Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Di sini dilihatkan oleh Ibnu Majah, dikomentari oleh dikomentari dalam oleh Al-Busiri, Al-Hafidh Al-Busiri, dalam sanadnya terdapat Kharijah bin Mus'ab dan dia perawi yang dhaif. Maka hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Busiri dan dinilai sanadnya sahih oleh Al-Hakim. Maka dari sudut pandang ulama yang menilainya sahih, maka hadis ini menunjukkan betapa banyak laki-laki yang celaka. Apa sebab celakanya? Karena godaan perempuan, karena tergoda dengan perempuan, atau karena menggoda perempuan. Karena tergoda perempuan atau karena menggoda perempuan, maka banyak laki-laki yang celaka gara-gara hal ini. Menggoda perempuan, atau digoda perempuan, atau tergoda oleh perempuan. Ya, tentu yang dimaksudkan adalah perempuan yang tidak halal menggoda si laki-laki. Karena boleh jadi menggoda laki-laki itu satu hal yang berpahala, manakala seorang perempuan yang statusnya istri, dia menggoda suaminya, menggoda suaminya sehingga suaminya kemudian tergoda dan mengumpulinya. Dan kumpulnya suami istri, kata Nabi, sedekah. Dan sebab untuk terwujudnya ibadah, dia adalah ibadah. Maka godaan seorang istri yang menggoda suaminya sehingga suaminya dan dia akhirnya melakukan satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu hubungan suami istri tentu bukanlah satu hal yang tercela. Dan hadis ini menunjukkan betapa banyaknya perempuan yang celaka gara-gara menggoda laki-laki atau gara-gara tergoda oleh rayuan laki-laki. Dan realita menunjukkan benarnya hal ini. Banyak perempuan yang celaka dan menderita. Deritanya adalah derita dunia, bahkan derita akhirat berupa dosa karena menggoda laki-laki atau karena tergoda oleh laki-laki, tergoda oleh inbox laki-laki, tergoda oleh rayuan laki-laki yang dia jumpai di kendaraan umum, di kereta atau yang lainnya. Nah, kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, bainama pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid, tiba-tiba masuklah seorang perempuan min Muzainah, dari satu kabilah yang terkenal, namanya kabilah Muzainah. Orang yang berasal dari kabilah Muzainah itu disebut Muzani. Yang perempuan ini tarfulu fi zinatin, dia menyeret ujung kainnya dan berjalan berlenggak-lenggok. Berjalan berlenggak-lenggok fi zinatin, dalam keadaan dia memakai sejumlah hal yang mempercantik dirinya. Dan dia ini bukan berpakaian mini-mini, namun dia berpakaian yang sempurna karena dia menyeret ujung kainnya. Menyeret ujung kainnya, artinya dia pakaiannya pakaian yang menutupi. Pakaian yang menutupi, namun dia mempercantik diri dengan berbagai hal, mempercantik tampilan fisiknya sehingga menarik. Kemudian dia berjalan berlenggak-lenggok fil masjid, di masjid. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka hentikalah perempuan-perempuan kalian. Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan kalian artinya istri kalian atau anak perempuan kalian. Anlub zizina, jangan memakai hal-hal yang mempercantik diri. Watabakhturi fil masjid, dan laranglah perempuan untuk berjalan berlenggak-lenggok, tabakhtur di masjid. Fa inna bani Israel, sesungguhnya bani Israel, lam yul'anu, tidaklah mereka dilaknat. Tidaklah mereka dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah perempuan-perempuan bani Israel itu memakai zina, memakai hal-hal yang mempercantik diri di luar rumah, wa tabakhtaru fil masajid, dan berlenggak-lenggak jalan di masjid. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah. Ya, dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah, namun Al-Busiri di kitab Zawaid mengatakan bahwa di sanadnya terdapat Dawud Ibn Mudrik yang dikomentar oleh Adz-Dzahabi dalam Nakirah ala Yu'raf, ya, tidak, perawi yang tidak dikenal, ya. Ya, ringkasnya sanad hadis ini dhaif. Ya, sanad hadis ini dhaif. Jadi di hadis yang lain Nabi sampaikan bahasanya sebab terlaknatnya asal muasal di hadis yang lain yang sahih. Nabi sampaikan bahasanya asal muasal terlaknatnya Bani Israel adalah gara-gara perempuan Bani Israel itu memakai kaki palsu untuk supaya kelihatan tinggi, dan itu dipakai jalan di luar rumah. Dan ini maka upaya untuk supaya kelihatan tinggi itu pertama kali muncul dalam sejarah manusia di tengah-tengah Bani Israel. Dan itu asal-muasal Bani Israel menjadi bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dan dalam secara sudut pandang agama, perbuatan semacam ini memakai kaki palsu atau sejenis itu sehingga kelihatan nampak tinggi daripada yang lain, ini adalah bentuk zina, memakai perhiasan. Karena yang dimaksud zina artinya sesuatu yang menarik perhatian lawan jenis. Ya, kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kemudian selanjutnya adalah sejumlah hadis tentang bahaya berduaan dengan lawan jenis. Ya, hadis yang ke-14, hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan iyyakum baddukhula 'alan nisa'i. Hati-hatilah, janganlah kalian bertamu pada perempuan dalam keadaan, maksudnya dalam keadaan suaminya tidak ada di rumah. Akhirnya apa artinya terjadi berduaan di rumah tersebut. Ya, faqala rajulun minal ansar, maka ada salah satu sahabat ansar mengatakan afaraitumu alhamu, afaraita alhamwa. Wahai Rasul, apa pendapatmu? Tolong jelaskan kepada kami hukum berduaan manakala berduaan itu dengan alhamu. Berduaan tersebut antara seorang perempuan dengan kerabat suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alhamu almautu. Kerabat suami itu adalah bagikan kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini diriatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Maka di sini Nabi menyampaikan dua kalimat. Yang pertama Nabi katakan waspadailah bertamu dengan menemui perempuan sehingga berduaan dengan perempuan tanpa suaminya, karena suaminya dalam kondisi tidak ada di rumah. Nabi yang makna kalimat ini ihdaru ad-dukhula 'alan nisa'i al-ajnabiyat wal khulwah bihinna fi buyutihin. Waspadai tindakan bertamu. Ya, bertamu pada perempuan, ya, kemudian berduaan dengan perempuan di rumahnya. Maka ini satu hal yang berbahaya. Maka Nabi di kalimat yang pertama yang beliau sampaikan, beliau menjelaskan tentang bahayanya berduaan dengan perempuan secara umum. Dan di antara bentuk berduaan secara perempuan yang Nabi ingatkan adalah seorang laki-laki mendatangi rumah kawannya, kemudian ternyata untuk bertamu, ternyata si kawan tidak ada di rumah. Akhirnya kemudian dipersilakan masuk oleh si perempuan. Kemudian akhirnya dia pun berada di rumah tersebut berduaan dengan istri kawannya. Maka ini diantara bentuk al-khulwah, bentuk berduaan yang secara khusus, secara spesifik dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian sahabat bertanya tentang alhamu. Alhamu maknanya waladuz zauji au akhuhu. Ya, maknanya adalah bapaknya suami atau saudara laki-laki suami. Ya, bagaimanakah hukum tentang orang ini? Yang terkadang dua orang ini hidup bersama keduanya, yaitu bapak mertua, demikian juga saudara ipar laki-laki, boleh jadi hidup bersama seseorang yang dia telah berkeluarga fi baitin wahid, dalam satu rumah. Maka dia tidak boleh tidak akan bertemu dengan seorang wanita, dalam hal ini saudara perempuan iparnya. Ya, maka ada pertanyaan wahai Nabi, gimana kalau setelah orang itu nikah dia masih tinggal di rumah? Ya, gimana jika seorang perempuan menikah kemudian dia masih tinggal di rumah mertuanya? Maka di situ ada bapak mertua, bapaknya, dan bapak, ingat, bapak mertua itu mahram. Bapak mertua itu mahram. Dan boleh jadi kemudian di situ ada saudara laki-laki iparnya, kakaknya suaminya atau adiknya suaminya. Nah, maka orang ini tidak boleh tidak pasti akan berduaan dengan seorang perempuan karena satu rumah. Nah, gimana hukum masalah ini? Maka jawaban Nabi ketika ditanya tentang hal ini, beliau katakan alhamu al-maut. Bahasanya kerabat suami itu bagaikan kematian. Ya, makna alhamu al-maut adalah al-khawfu minhu akthar min ghairihi. Harusnya seorang itu punya rasa khawatir yang lebih terhadap ipar dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena dimungkinkannya terjadinya kejelekan dan keburukan gara-gara ipar itu jauh lebih banyak daripada lelaki yang tidak punya hubungan apapun dengan seorang, dengan perempuan ini. Kenapa? Karena ipar itu akan berinteraksi dengan seorang perempuan yang itu merupakan istri dari kakaknya atau adiknya, dan dia bisa kemudian punya kemudian berhubungan dengan perempuan tersebut, mudah untuk berhubungan dengannya, bahkan berduaan dengannya tanpa ada orang yang mempermasalahkan, karena para tetangga mengetahui ini adalah kakak iparnya, ini adalah adik iparnya, maka mereka tidak punya kecurigaan. Nah, karena tidak ada kecurigaan, maka peluang setan untuk menjumuskan mereka, menjumuskan keduanya dalam kejelekan, dalam keburukan, itu satu hal yang sangat potensial. Nah, karena itu kita jumpai banyak rusaknya rumah tangga, terjadi berantakannya rumah tangga karena adanya saudara ipar. Ya, kemudian maka ini makna yang pertama untuk alhamu al-maut. Artinya hendaknya rasa takut dengan ipar itu harus lebih besar daripada rasa takut dan khawatir pada yang lain. Atau kemudian makna yang lain dari kalimat ini adalah makna yang lain disampaikan oleh Abu Ubaid, maknanya adalah falyamut walam yaf'alan dzalika. Hendaknya orang itu lebih memilih untuk mati daripada melakukan hal itu, yaitu berduaan dengan ipar. Ini makna yang lain untuk kalimat ini. Makna yang kedua, maknanya artinya hendaknya orang itu memilih mati daripada berduaan dengan ipar. Berduaan dengan alhamu, dan alhamu makna asalnya adalah kerabatnya suami, termasuk di antaranya adalah bapaknya suami, saudara laki-laki suami, sepupunya suami, keponakannya suami, dan yang lain. Maka Nabi mengingatkan untuk bahayanya alhamu, kerabatnya suami. Padahal sebagian kerabat suami itu mahram. Itu mahram, yaitu tepatnya bapaknya suami, bapak mertua, itu mahram bagi seorang perempuan. Maka di sini ada kalimat yang menarik. Fa idza kana hadza riwayatan fi abi zauji, maka jika ini berlaku untuk bapaknya suami, diminta untuk waspada. Padahal bapaknya suami itu mahram untuk seorang perempuan. Wa mahramun, padahal bapaknya suami itu mahram. Fa kaifa bil gharib, maka bagaimanakah dengan berduaan dengan orang yang asing, yang tidak ada hubungan apapun dengannya. Berduaan dengan bapak mertua, Nabi minta untuk diwaspadai, untuk hati-hati. Maka bagaimanakah kalau dengan laki-laki yang tidak punya hubungan apapun dengannya? Maka di sini kita jumpai pelajaran penting tentang masalah menyikapi mahram. Betul, yang namanya mahram itu punya hak istimewa, punya hukum-hukum khusus, dikarenakan statusnya yang tidak boleh menikah selamanya antara seorang perempuan dengan laki-laki tersebut. Namun bukan berarti semua mahram itu disikapi dengan sikap yang sama. Bapak kandung itu mahram. Bapak kandung itu mahram. Saudara kakak laki-laki itu mahram. Itu mahram. Namun ketika mahramnya itu statusnya bapak mertua, bukan berarti dia mendapatkan diberi sikap sebagaimana seorang perempuan bersikap dengan bapak kandungnya. Jadi meskipun ini sama-sama mahram, bukan berarti sikap kepada bapak mertua itu sebebas dengan sebagaimana sikap dengan bapak kandung sendiri. Dengan alasan sama-sama mahram, tidak boleh, tidak benar demikian. Tidak benar demikian. Jadi meskipun ini mahram yang dia punya hukum-hukum khusus, ketentuan khusus, bukan berarti setiap mahram yang setelah kita tahu dia itu mahram kemudian kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Tidak demikian. Maka contohnya di sini, mahram yang statusnya adalah kerabat laki-laki, kerabat seorang suami, itu Nabi ingatkan untuk diwaspadai. Dia pada dasarnya boleh, boleh berduaan dengan seorang perempuan, yaitu anak menantunya. Namun jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Nabi perintahkan untuk waspada. Dan di antara mahram yang tidak layak untuk mendapatkan sikap yang terlalu akrab, sikap terlalu akrab, di antara mahram yang tidak benar demikian adalah mahram yang tidak pernah interaksi sama sekali sejak waktu yang lama. Baru tahu kalau itu saudara dan mahramnya tiba-tiba setelah umur, setelah 20 tahun, setelah 25 tahun. Setelah 25 tahun ini gede, ini sudah besar, ini sudah besar, baru tahu, oh ini hubungannya adalah pamanmu. Tapi tidak pernah ketemu, sejak kecil tidak pernah ketemu. Tiba-tiba ketika seorang perempuan ini berumur 20 tahun, dia dikenalkan dan diberitahu oleh kerabatnya, itu laki-laki itu yang umurnya selisihnya tidak jauh 25 tahun, itu pamanmu. Itu pamanmu, itu mahrammu. Kenapa? Karena laki-laki ini boleh jadi merantau di luar negeri, lama gak pernah pulang. Pulang-pulang dia punya keponakan yang sudah gadis. Maka meskipun ini mahram, namun mahram yang semacam ini yang jarang berjumpa atau bahkan sangat lama tidak berjumpa, tidak boleh, tidak pas, tidak benar kalau disikapi akrab sebagaimana mahram yang sudah dikenal sejak kecil. Tidak benar kalau dan langsung akrab sekali, akrab sekali sebagaimana sikap dia dengan kakak laki-lakinya atau dengan bapak kandungnya yang itu memang sudah kumpul sejak kecil, padahal ini baru ketemu setelah 20 tahun misalnya. Maka inti, meskipun mahram namun dia wajib diwaspadai, tidak boleh disikapi dengan terlalu longgar, terlalu akrab sebagaimana bersikap dengan mahram yang sudah dikenal sejak kecil, sudah interaksi dan bergaul sejak kecil. Kemudian hadis yang ke-25 ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakhluwanna ahadukum bimra'atin," janganlah seorang itu, seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan, "ila ma'adhi mahramin," kecuali dengan ditemani mahramnya. Mahramnya itu adalah seorang laki-laki yang haram dinikahi oleh haram nikah dengan perempuan tersebut selamanya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan mahram yang itu menghilangkan hukum larangan berduaan itu memiliki syarat. Yang pertama mahram, haram dinikahi selamanya. Yang kedua laki-laki. Kemudian yang ketiga sudah dewasa, bukan anak kecil. Jadi kalau orang yang ketiga yang mahramnya itu masih TK misalnya, tidak boleh. Itu tidak boleh, karena syaratnya haruslah orang dewasa. Kemudian yang keempat berakal dan bukan gila. Oh, yang ketiga adalah mahram dari perempuan, namun dia orang gila, maka ini belum terbebas dari larangan berduaan. Meskipun itu bertiga, ini tetap tergolong berduaan, karena mahramnya adalah orang gila. Atau kemudian tidak sempurna akalnya, karena syarat mahram yang itu menyebabkan seorang itu terbebas dari larangan berduaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mahram yang menyebabkan seorang laki-laki asing itu segan kalau dia melakukan hal yang aneh-aneh, ngomong yang aneh-aneh dan berbuat yang aneh-aneh. Dan itu terwujud, keseganan ini terwujud manakala dia laki-laki, dia bukan anak kecil, dan dia bukan orang yang tidak sempurna akalnya karena idiot atau yang lain. Demikian juga terdapat hadis yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, fala yakhluwana bimra'atin, maka janganlah dia berduaan dengan seorang perempuan, laisa bainaha wa bainahum mahramun, yang tidak ada antara dia dengan perempuan itu adanya mahram yang menemaninya. Kemudian demikian adalah hadis yang diatkan oleh At-Tabarani. Kemudian dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini tentang masalah bahaya sentuhan dengan lawan jenis. Nabi mengatakan, la'an, demi Allah, seandainya salah satu kalian ditusuk pada kepala kalian, bimikhyatin min hadidin, dengan jarum dari besi. Kata-kata dari besi ini adalah penjelasan tambahan saja, karena yang namanya dalam bahasa Arab jarum itu pasti dari besi. Maka seandainya kepala kalian ditusuk dengan jarum dari besi, artinya apa? Berdarah-darah. Artinya apa? Harus dibawa ke rumah sakit, harus segera dilarikan ke rumah sakit. Itu khairun lahu, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal untuk dia sentuh. Artinya hal tersebut itu lebih ringan dan lebih kepala ditusuk pakai jarum dari besi itu lebih ringan dan lebih kecil dampaknya, dampak buruknya, daripada siksaan untuknya pada hari kiamat gara-gara menyentuh perempuan yang bukan siapanya. Dan sentuhan di sini sentuhan di semua bagian tubuh, fi ayyi mawdu'in min jasadiha, di bagian tubuh manapun dari badan perempuan tersebut yang bukan istrinya dan bukan mahramnya, yang dalam bahasa fikihnya disebut wanita ajnabiyah, perempuan ajnabiyah. Hadis ini diriatkan oleh At-Tabarani dan Baihaqi. Kata Al-Hafidz Al-Mundhir di sini diriatkan para perawi At-Tabarani adalah thiqat, para perawi kitab sahih. Demikian juga kemudian hadis yang terakhir, dan diriatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, iyyaka wal khulwata bin nisa, hati-hatilah dengan tindakan berduaan dengan perempuan. Artinya waspadailah, jangan sampai Anda berduaan dengan seorang perempuan di satu tempat dan di sana cuma ada dua orang tanpa ada orang yang lain. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali setan itu akan masuk di antara keduanya. Artinya, dan masuk ini tentu masuk untuk menggoda, masuk untuk menjerumuskan keduanya dalam keburukan dan kejelekan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sungguh seandainya seorang laki-laki itu berdesak-desaan dengan khinziran, dengan babi, yang babi itu berlumuran dengan lumpur. Maka desak-desakan dengan babi yang berlumur dengan lumpur itu khairun lahu, itu lebih baik, ya, itu lebih baik dan lebih ringan daripada pundak seorang laki-laki itu berdesaan dengan pundak seorang perempuan la tahillu lahu, yang tidak halal baginya. Hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah ini, kata Al-Hafidz Al-Mundziri, hadisun gharibun, hadis yang da'if, rawahu Tabarani, yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ya, maka yang dimaksud dengan mutalaqqihan bitinin aw ham'atin, ya, yang dimaksud dengan ham'ah adalah lumpur yang hitam yang bau. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, seorang laki-laki, seandainya ada seorang itu desak-desakan dengan desak-desakan dengan babi yang itu tentu sudah menjijikkan, najis, sebagaimana dalam madhab Syafi'i dan yang lain, sudah najis, menjijikkan, dan dia berlumuran lumpur hitam yang bau, itu lebih baik daripada pundak seorang laki-laki bersentuhan dengan pundak perempuan yang bukan siapa-siapanya. Dan hadis ini ditegaskan, diisyaratkan oleh Al-Hafidz Al-Mundzir sebagai hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Tabarani. Namun Syaikh Muhammad Halil Al-Haras, meskipun hadis ini dhaif, namun dia mencocoki kandungannya secara konten bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih yang mengingatkan tentang bahaya berduaan dengan perempuan dan berupaya untuk menempel dan bersentuhan dengan perempuan. Ya, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis ini banyak kita jumpai di kendaraan-kendaraan umum, dan demikian juga di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat orang cuket-cuket, ya, klub-klub malam dan seterusnya. Nas'alullah al-afiyah. Ya, maka hadis ini secara sanad dhaif, namun secara konten benar adanya. Ya, karena isi hadis yang terakhir ada dua poin, larangan berduaan dengan perempuan lawan yang bukan siapa-siapanya. Dan ini terdapat banyak hadis yang menunjukkan hal demikian. Demikian juga isi yang kedua adalah larangan bersentuhan dengan lawan jenis. Dan ini satu hal yang benar adanya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang pandangan kepada lawan jenis dan memerintahkan untuk menundukkan pandangan dari lawan jenis. Maka jika pandangan itu terlarang, maka sentuhan lebih-lebih lagi, karena sentuhan tentu lebih berbahaya daripada sekedar pandangan dengan lawan jenis. Ya, demikian yang kita materi pengantar yang kami sampaikan sejumlah hadis dari kitab At-Tarhib wa Tarhib karya Al-Hafidz Al-Mundziri rahimallahu taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ya, berkenaan dengan pernikahan dengan syarat, maka melihat syaratnya. Apakah syaratnya adalah syarat yang hak ataukah syarat yang batil? Ya, jika syaratnya adalah syarat yang minimal mubah, maka tidak mengapa. Nah, Nabi sampaikan bahasanya syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah syarat yang ada dalam pernikahan. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Namun jika syaratnya adalah syarat yang tidak masuk dalam kategori minimal, yaitu mubah, cenderung itu adalah perkara yang terlarang, maka syarat tersebut adalah syarat yang adanya seperti tidak adanya. Jika itu jalan satu-satunya untuk mendapatkan perempuan tersebut, dan memang orang ini demikian jatuh cinta dengan perempuan itu, maka iakan syaratnya pada saat akad nikah, namun tidak perlu dia laksanakan. Tidak perlu dia laksanakan, dan dia tidaklah berdosa dengan hal tersebut. Itu manakala syaratnya adalah syarat yang batil. Misalnya dia kemudian syarat untuk bergabung pada satu kelompok tertentu yang dia harus membangun cinta dan bencinya dengan kelompok tersebut, atau dia kemudian harus taat secara mutlak, ya, tanpa yang ini ketaatan yang terlarang dalam syariat. Nah, dalam syariat tidak ada ketaatan mutlak, ya, kepada manusia selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan kepada manusia yang semestinya ditaati karena dia orang tua atau dia guru atau yang lainnya adalah selama itu bukan maksiat dan selama itu dalam batas kemampuan. Jadi kalau syaratnya adalah syarat yang batil, syarat yang tidak masuk dalam kategori minimal mubah, maka pernikahan sah dan syaratnya tidak harus dilaksanakan. Ya, sebagaimana ketika ada seorang yang memiliki budak budak namanya Barirah. Budak Barirah ini dibeli oleh ibunda Aisyah dari pemiliknya. Namun kemudian nanti rencana dari ibunda Aisyah setelah dimiliki akan dimerdekakan. Dan siapa yang memerdekakan budak, maka dia punya hak ekonomi yang disebut dengan hak wala. Itu hak yang mewarisi harta si mantan budak seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki ahli waris. Maka karena ibunda Aisyah yang memerdekakan, maka tentu hak wala harusnya milik ibunda Aisyah. Namun di sini penjual Barirah mempersyaratkan, saya jual Barirah kepadamu wahai Aisyah dengan syarat nanti setelah kamu memerdekakan maka walanya adalah hak kami. Maka tentang masalah ini Nabi katakan kepada ibunda Aisyah, terima saja persyaratannya, ya, diiyakan. Namun kemudian Nabi katakan itu syarat yang batil yang tidak harus dituruti dan dilaksanakan. Ya. Sehingga dalam hal ini ya, terima saja persyaratannya, ya, kemudian melakukan akad nikah setelah itu sah. Ya, setelah itu persyaratan tersebut tidak wajib untuk diikuti, tidak wajib untuk dilaksanakan, manakala persyaratan tersebut adalah persyaratan yang batil. Nah, maka berkenaan dengan kondisi KKN tentu di sini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, upayakan untuk tidak satu rumah, upayakan untuk tidak satu rumah. Ya, bisa misalnya perempuan di rumahnya Pak Dukuh, kemudian yang laki-laki nanti di rumahnya Pak RW misalnya. Jika bisa diakali demikian, maka itu yang upayakan demikian. Ya, jika tidak, ya, maka ya, bagaimanakah berembuk dengan tuan rumah, biasanya Pak Dukuh atau kepala dusun, ya, gimana disetting posisi kamarnya. Ini perempuan itu nanti kamarnya di situ sehingga pintu akses pintunya adalah sebelah timur misalnya, sedangkan kemudian yang laki-laki kamarnya sini sehingga akses keluar masuknya pintu barat. Jika bisa di dengan posisi demikian, maka secara umum ya, kondisinya sudah cukup aman dan kondusif. Ya, maka lakukanlah maksimal yang bisa dilakukan. Fattakullah masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Nah, ketika kemudian kita diminta oleh orang tua untuk melakukan kegiatan yang cenderung menjurus kepada kemusyrikan, maka itu perlu konsultasi yang lebih detail. Ya, perbuatan apa itu? Kenapa demikian? Karena boleh jadi sebagian orang menganggap itu kemusyrikan, padahal ternyata tidak sampai derajat kemusyrikan. Ini salah paham. Ini sebagian orang menilai, oh ini kemusyrikan. Namun apa yang dinilai kemusyrikan itu ternyata di timbangan ahli ilmi, di timbangan orang yang berilmu itu bukanlah kemusyrikan. Maka pertanyaan global semacam ini, ya tentu tidak bisa diberi jawaban yang detail yang spesifik, sehingga perlu konsultasi yang bersifat pribadi. Jika tidak memungkinkan disampaikan dan dibahas di ruang-ruang publik semacam ini, untuk kemudian detail apa yang dimaksudkan. Jangan sampai ya, ternyata salah kira, salah paham. Dikira ini satu hal yang tergolong kemusyrikan, padahal ternyata sebenarnya tidak sampai derajat demikian. Ya, kemudian yang kedua, seandainya itu betul secara timbangan ilmu itu adalah memang perbuatan kemusyrikan, maka di sini tidak boleh ada toleransi. Di sini wajib ada ketegasan. Dan ketegasan ini tidak boleh menghilangkan sikap hormat kepada orang tua. Maka sampaikan mohon maaf sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pingin ini dan pingin itu, saya siap untuk melaksanakan. Saya siap bersusah payah untuk mewujudkan keinginan Bapak dan Ibu. Namun kalau masalahnya masalah semacam ini, maka dengan berat hati saya mohon maaf, saya tidak bisa melaksanakannya. Nah, gitu bahasa penolakannya. Tidak boleh menghilangkan bahasa penghormatan. Ini, sebagian orang yang karena telah belajar tauhid, setelah belajar tauhid semangat untuk menjaga tauhidnya. Namun lupa adab, lupa sopan santun. Maka jangan laksanakan. Maka ketika diminta untuk melakukan kemusyrikan, maka anak tidak boleh melaksanakannya, tidak boleh mentaatinya. Namun tidak mentaati dan tidak melaksanakan itu bukan berarti kurang ajar sama orang tua. Ya, bukan berarti kurang ajar sama orang tua. Namun tolaklah dengan bahasa yang baik. Atau kalau dalam ungkapan Jawa bisa juga supaya itu tidak terlalu apa istilahnya, tidak tergolong terlalu kurang ajar. Maka orang Jawa punya ungkapan nggih-nggih namun enggak kepanggih. Diiyakan namun enggak dilaksanakan. Diiyakan namun enggak dilaksanakan. Sana kamu pergi ke sana. Hadiri acara itu. Ya pergi tapi enggak ke sana. Pergi tapi enggak ke sana. Itu dinilai ya sama-sama tidak melaksanakan namun tingkatan kurang beretikanya itu lebih ya, lebih ringan. Ya, maka jangan hilangkan sopan santun. Yang dituntut oleh kita adalah tidak mentaatinya. Namun bukan berarti kurang ajar, bukan berarti frontal. Bukan berarti kurang ajar, bukan berarti frontal. Bedakan hal ini. Kita dituntut untuk wala tuti' huma. Jika keduanya memberitakan untuk melakukan kemusyrikan, jangan taati. Jangan taati itu bukan berarti frontal, bukan berarti kurang aja. Ya. Namun tetap jaga sopan santun. Tetap jaga etika. Tetap berikan penghormatan. Ya. Katakan kalau kita harus ngomong secara langsung untuk penolakan tersebut, minta maaf. Kemudian sampaikan kalau Bapak meminta saya untuk begini-begini yang berat, saya siap untuk melaksanakan. Sampaikan. Namun tentu dengan menghitung kemampuan diri ya. Ya, Bapak udah nyuruh untuk begini-begini ya, untuk nimba 100 ember saya siap. Nah, tapi kalau ini untuk pasang sesaji semacam ini, mohon maaf sekali dengan berat hati ini, Ananda mohon maaf untuk tidak bisa melaksanakan permintaan Bapak ya, gunakan bahasa-bahasa semacam itu ya. Maka bedakan antara dua hal ini, tidak taat ketika diperintahkan dalam melakukan kemusyrikan, itu bukan berarti maksudnya adalah kita dibolehkan untuk menghilangkan adab dan etika dan penghormatan kepada orang tua. Dan ketika orang tua itu meminta hal ini yang bermasalah, yang nilainya maksiat atau bahkan maksiatnya maksiat, maka kita tidak boleh taat. Namun dalam perkara-perkara yang lain, ketika itu tidak maksiat, bukan berarti kemudian hilang kewajiban taat. Kita tidak boleh taat cuma dalam kasus itu saja, kasus A saja. Setelah itu kemudian Bapak atau Ibu minta untuk melakukan B, dan B itu tidak masalah secara syariat, secara timbangan agama, maka wajib ditaati dan dilaksanakan. Ya, demikian jawaban yang bisa saya sampaikan.